الله الرحمن الرحيم باب الهال تويكي لايكي كوسوي جباب لتدب انجل مرتلك الهال الهال والاسم المنصوب تالهال كويسي كتالي هال كويسي مكان دينا سبكن المباشر Mertalakan limam bahama minal hayati kada barangkang naima samari amma nyatanya saking sakaya tingkah Nauka wali gajah zaidun luki bani ku sompa lapad ucapan iku salapad Waku sompa mana ucapan siang ucap ucapin lapad jah zaidun luki bantaka sabaki jah dalakang nunggang Walakin tu farsa musarajan lan nunggang isu ning jaran alikang den salan Walakitu Abdullah rakiban Lalu muing suning ki Abdullah alaikang nunggang Wa ma'asbah dalik lan barangkang nyerupan Ya maing mengkono-mengkono gebe Walayakuna lalila nakira dan lan waranana Na apa hal ingin yang ingin ku isim nakira Walayakuna ila badata mamil kalam Dan waranana na ya halang ingin ku tausti ku tetapin dalam sausene sempurna ning kalam Walayakuna sohubu wa ila maribatan Lan waranana na apa gangan rene halang ingin ku isi maribat Ya ijibah berik narangkan hal-hal cek nahuma kos kitu isim nurinasabkin bagian mansubat hal deh Ngejelaskan karena nusamar tina tingkah jadi berarti isim na dinasabkan ngejelaskan tingkah nusamar koskuma ya zaidun kesatan ki zaid teta tingkah datang nusamar apa naik kapal udara naik kereta apa naik mobil apa naik sepeda apa lumpang tingkah na kumaye oro kiban orang naik beca gitu jelas rugib dul barza goreng naik kuda itu naik kuda nanti make les apa ente oh musaroja jelas kak kuring kapangi jeng Abdullah kapangi itu Abdullah itu lebang apa naik kuda apa naik mobil apa naik naon gitu kereta kapangi itu pan kapangi baik ayah ker naik kuda kapal kereta oh rokibat kama asbahadali Nah, utama pegawai yang bak politik sama kos itu mah. Walayakunulah dalal kecuali nakira pasti. Itu bah syarat-syarat najing rukunnya dijelaskan panjang lebar. Walayakunulah bah data mamil kalam jeng dalal mah kecuali sabaya sampurna kalam munpil kudugus boga pahil mumtada kudugus saya hobar. Mun syarat kudugus jawab kudugus saya jawaban sampurna ngarana sebab bagian itu fadlah walayakun sahibu ajing taya sahib nahal sahibu hal ilah maripatan pas ya tuh sahibu hal namah ja'anu ndek dijelaskan anak kudu maripat itu tama nama urusan aku kuharima urusan tasawuf Al-hal inda supiyati utari hal ing dalam munggu ahli sufi Waridun yaridu alal kolbi Iku cahaya kang tumeka ya waridi ngatasi hati Min kasu asrari zat saking abukakan birang-birang rahasia zat Wan wari halin birang-birang cahaya zat Wan wari halan pirang-pirang cahaya zat Watadha suruh watahimu wataskuru Lan narima banget apa ruh Lan narima tahimu Itu kuat ya ruh Lan mabok tahimu tebingung ya ruh Lan mabok ya ruh Wa yadharu zalika alal jawahir lan lahir apa zalika mengkono-mengkono Kitu hari di atasnya pirang-pirang raga Fagidu mana payah tazur rasu maka narima robah opo arosu sirah oya somol badamu oya kolupihil wujdu dina ilmu tasawuf ruhna tea adalah tariqah. Ilmu tarekat jurusan tasawuf mun ku urang disingkat mah tarekat eta ruhna ari tasawuf eta adalah pakeanana. Geus tasawuf lamun teu narekat ablag-ablagan we make pakaian roh. Kaditu najigna speaker haram HP boga. Kitu kaditu nangke. Neuleu awewe haram tapi nyana ngabonceng urang karawang. Eta bakalna kos kitu eta. Sebab eueuh rohan ngambang teu seubeuh. Ngambang. Lamun urang deuk nyareat berarti kudu ngaji ilmu fikih. Lamun urang deuk ngahakekat berarti kudu ngaji torekat. Atawa urang deuk norekat kudu nasawuf. Atawa deuk ngahakekat kudu ilmu tahakkuk. Jadi sajurusan-sajurusan. Urang lamun nyaritakeun syariat mah nyaritakeun luar. Nyaritakeun luar bae nyaritakeun luar, mun luar mah nisbat di awak teh baju. Nisbat di awak teh kulit. Nisbat di kitu kadu mah cangkang. Cangkang aya kadu bagus jasa meuli di Pandeglang, barang dibawa ka imah. Hating, hating, eueuh hiji-hiji acan nu bagus da jajar. Jadi katipu urang ku luar ngadoan. Aya luarna mah teu pati bagus, jerona rada deureus. Aya teu pati bagus luarna, jerona teu bagus, biasa tah mah. Aya nu bagus luar, bagus jero. Oh. Dina ilmu tarekoh, tarekoh ieu aya istilah makom, aya istilah hal. Beda dina qadiriyah wa naksabandiyah mah beda antara makom jeung hal. Lamun urang naksabandi bae makom jeung hal akur. Ieu tergantung kumaha tarekohna. Mentak teu bae teu akur engke urang lamun nyaritakeun di tarekoh tijaniyah beda. Pembagian batinna beda. Lamun urang di Toriko Utsmaniyah beda pembagian batinna. Dina Ghazaliyah beda, Rifa'iyah beda. Terus macam-macam Toriko teh, Satoriyah beda bakalna. Nah, nu ilahar di dunia, nu paling loba pengikutna Toriko di dunia Qadiriyah wa Naqsabandiyah kuari. Tayalah qadiriyah wa naqsabandiyah mah ngabedakeun antara makom jeung hal. Makom mah makom, hal mah hal. Makom mah pos-pos-pos dibagilah 9 makom. Dibagilah 9 pos dimimitian ku pos tobat. Tah eta teh urang lamun dina qadiriyah mah ngabahas makom tobat supaya timbul hal. Nah, urang teh ngabahas makom, makomna makom konah supaya timbul hal. Ulang kuari keur ngalakonan makomna makom khosyah supaya dina khosyah teh timbul hal. Urang teh keur ngalakonan makom ridho supaya timbul hal. Satungtung can aya hal, can beres berarti makomna. Tuh. Kalamun urang nyaritakeun di kitab aya nu ngakurkeun makom jeung hal lain qadiriyah wa naqsabandiyah bakalna. Udah dieuleuh jujudat di jutana nang ka ieu tarikoh naon? Sebab qadiriyah wa naqsabandiyah mah kos kitu. Aya hal-hal teh ieu nu kurang kuari keur dibahas. Al-halu inda supiyah mawari dunia hidu alal kolbi min kasbi asrori zat wa anwariha. Hal cek ahli supi mah hiji cahaya nu eunteup datang kana hate tina ngabukakeun rahasia-rahasia zat jeung cahaya-cahaya zat. Urang geus beres jeung ngaji syariat wudu rapi, berikut caina salat rapi geus beres syariat. Salat teh lamun di deuleu teh rapi jasa ti mimiti wuduna rapi, salatna ge rapi. Rapi teh kumaha? Artina rapi teh nangtungna pas. Kemudian matana ditinggalikeun ka tempat sujud, sebut tungkul seutik, tungkul teh henteu, tanggah teh henteu. Aju sidakep negara rapi, teu handapeun bujal, teu luhureun dada, pas pisan. Teh, kemudian dina nalika ruku na lempeng sakumaha papan, sakira-kira papan ditendeun di luhur kitu tongkongna bakal lempeng, teu berat ka hareup, teu berat ka tukang. Kitu keneh babacaanna subhana rabbiyal azim na rapi jasa. Kemudian itidal negara rapi. Jang supaya benar-benar itidal ditambahan di samping sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu maka mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rapih berarti eta teh sakadar ngaganjal jang supaya itidal berarti babacaan ge oh masalah. Kemudian atuh sujud negara rapi jasa. Ya narukun sujud anu tujuh teh aya kabeh secara pisan mun di deuleuk urang rapi jasa salatna horeng di jero batinna mah hayang ganti motor kamari Vespa kuari geus boga Mio geus bantet jasa ieu hayang ganti deui pan kuari hayang kana trail hayang jemping burung ka eta teh ka deuleu zahirna mah bagus jasa ngan batinna mah horeng keur babarenganna jeung motor babarengana nama jeung mobil, babarengana mah jeung jabatan, babarengana jeung dagangan, babarengana jeung cewek. Hate nu diricak Allah ai zahirna mah bagus sabarak. Eta ngaranna bagus cangkang. Ieu mah percis ka dupan de gelang. Kos kieu pan dupan de gelang teh kos kieu loba nu katipu jasa. Tapi lantaran ngahizib bari urang pan de gelang, urang liwat ka pan de gelang meuli deui bae. Padahal kamari sial yang mau meuli deui, cenah meuli, meuli deui. Liwat ka ditu meuli deui bae. Meuli deui bae ka ajeun lah cenah kana, goreng deuk bagus. Datang ka imah, bah jore deui bae. Wes mal meuli meuli deui, liwat teh ka Pandeglang meuli deui. Atuh, ulah coba-coba ngalawan urang Pandeglang emang kumaha gitu. Ahli wirid cenah mah. Peletna bagus jas. Tuh, nya bagus zahir tapi batin. Bagusan batinna supaya urang tea babarengan jeung Allah. Tanya awak urang bentukna tapakur ngaranna ieu mah eusina bae lamun awalna mah pan kudu dicaritakeun lah tapakur naon morokobah naon hadiyatun talabiyatun da eta. Nah, kuari mah cak Allah diri urang bertanya ka urang ngan Allah nu nanya na. Cak Allah ari eta mata nangin saha nangin Gusti dipake neuleuna ka saha ka makhluk Gusti di makhluk Gusti teh aya Gustian lantaran gerak jeung cicingna teh Gusti seakan abdi neuleuh ka Gusti bener ketika sia neuleuh cewek nu geulis imratan jamilatan kabiratan kusiapan pake doa eta unggal minggu tapi jangan nyungir nyungir bae. Tobatan sia ka aingna tah tobatan tah tobatan tah cede cak sia mata na aing di deuleukeun ka aing pan waktu sia neuleu awewe geulis ku sia haju diketelakan haju disuita mana maju di SMS eta dosa tah dosa kudu ditobatan tah kakarak mata doang karak mata doang. Nelu barang-barang, urang hayang resep jasa ka eta barang. Urang hayang resep poho ka Allahna tobatan. Nelu baju, urang hayang poho ka Allah tobatan. Nelu erloji resep ka beuli jaboga duitna. Haju urang hayang henteu maksud bah, henteu maksud, waktuna doang. tapi maksudnya di samping waktu keren gaya gengsi. Bergengsi tetengaran. Sekedar waktu mah cukup melino 20 ribu ge. Cukup nu 50 ribu ge, ja bagus batur ge bisa jam 12 akur nu itu setengah juta nu urang 20 ribu ja akur waktu jam 12 mah jam 12 bae. Lamun urang ngabutuhkeun kana waktu doang cukup kudu burah 100 ribu 200 ribu. Tapi kan urang meulinan nu mahal, aya maksud naon? Tobatan. Tobatan. Teh hal-hal anu koskara itu teh inggis pan, inggis. Nah itu karena tapakur tah, tapakur teh. Wari celi, celi sia eta nukusia di babawan nusa nugusti abdi mahak pake doang. Jangan ada yang ikut non kalam gusti. Kemarin ada yang ikut band, jazz, orkes, pohopan kai, tobatan tak celi. Tobatan tak cerita. Terus kabe anggawa tak orang di tobatan. Mari ka kolbu. Ayah teteh teteh senusaha nugusti. Aja pake gulak gilek kasisi ke kigir ke kenca ke katuhu. Teteh teteh siap poho ka aing. Tah eta pancen anu aing tapi poho ka aing. Pan aing aing lah terus bayi nelekan kasih aku naon siap buka perasaan di nelekan. Aing mah pan terus bae neuleukeun sia ngatur sia ngurus sia aing mah moal eureun-eureun pan aing mah pangeran tapi sia teu rasa diurus teu rasa dideuleukeun tah teu boga rasa diurus dideuleukeun tobatan urang kakarak di makom tobat doang teh encan ka makom sobar kakarak makom tobat encan ka makom tawakul makom tobat bae ge tah urang teh moal anggeus 1 tahun 2 tahun nu mentak jadi wali teh kumaha kitu babari amat nek jadi mursyid teh babari amat si amat ge teu babarieun. Emang kumaha gitu ulah sokso, ulah sokso norekat, ulah sokso nasawuf, ulah sokso mursyid. Lantaran aing ngomong mangenan mursyid, ngomong mangenan norekat, ngomong mangenan nasawuf ta makom tobat beta kusia taleg-leg heulanan. Kusia coba talaksanakeun ulah waka naek sedengkeun moal waka bisa naek ka makom sobar ka makom tawakul. Kamakom terus kadituna datang ka anggeus ka makom rido. Moal bisa lamun encan bisa aya hal di makom tobat. Tobat adela. Aduh geus capek, geus tobat teh ge lain sakadar astagfirullahalazim mantes salat. Keur nangtung, keur diuk, keur di kamar, keur leumpang, di kamar cai, di mana bae. Selalunya na teh maca istighfar astagfirullahalazim ditujukeun ka mata, ditujukeun ka ceuli. Gusti mata abdi cikeneh neuleun irungna mancung ku bagus-bagus teuing Gusti. Tobat abdi diterima ku aing tobatna cak Allah teh kaluar ti wudu aya deui nu leuwih mancung di deuleuh. Cak Allah pantah disiap ka aing geus tobat. Ku ari deuleuh deui bae aing siap. Eta bae geus teureun-eureun tobat deui tobat deui tobat deui. Tah nu mantak ge Gusti teu bisa orenganan ge babarengan jeung makhluk. Orenganan ieu teh terus bae kasedekeun. Ah, abdi mah Gusti bade ninggalkeun lembur abdi mah. Deuk pindah, deuk nyalametkeun abdi mah. Ka mana pindahna? Deuk ka kota. Ka kota ka mana? Tadi tuh ngadeukeutan hotel. Atuh leuwih parah. Ka mana tuh pindahna? Ah, abdi mah deuk ka gunung. Gunung mana? Gunung Santri Suganda tukang sao. Leuwih parah. Jadi uzlah teh ya, uzlah teh ya. Ulah dimimitian uzlah kebutuhan nana heula naon. Urang lamun haju macaan kitab Ihya bab uzlah pasti dicaci maki ku Muhammadiyah. Pasti dicaci maki ku golongan-golongan lain. Nanaonan nyingkiran manusia. Urang teu bisa kukumaha ngajawabna. Ulah waka nyaritakeun uzlah kebutuhan uzlah na heula naon. Ketika orang bisa dilembur, bisa nahan mata, nahan celi, nahan sungut, ulah uzlah sia bisa mah. Uzlah maknawi bae geus majazi. Jadi berarti babarengan tapi uzlah. Nah ieu ngan uzlah teh batin doang. Aye bisa mah. Eta bagi nu norekat teh capek tate kos kitu teh. Duh Gusti teh bisa indit. Uzlah ngaranna cara Imam Ghazali 13 tahun nyana uzlah. Ninggalkan lembur santri ditinggalkan anak yang pemajikan ditinggalkan sanggup ulah sok hajo totorekata Ai pra kawin deui kawin deui. Ai bebejana cenah jakang jeung nabi ge nyandung. Yeuh, ai sia, ieu kumaha lalakonna? Ieu sia si guruna saha si sia? Guruna saha Kanjeng Nabi teh nyandung diparentah ku Gusti Allah geus berhakikat. Di atas hakikat tawa geus caritana kawin anu rahasiana anu kawin anu rahasiana anu kawin anu urang mah nurutan Kanjeng Nabi teh pelebah kawinna doang. Giliran bae geus loba anak pindah deui kawin deui eta cenah norekat tolol. Iya tu ai geus meujeunna mah urang ngekawin atuh. Us. Oh masalah, ieu mah keur carita norekat. Lamun deuk nyareat doang, ulos ulah ngomong-ngomong torekat. Torekat mah kan membersihkeun batin tazkiyatun nafsi. Ruh urang teh kena bersih, batin urang kena bersih, ulah ucap asuk. Urang teh asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah. Cak Allah sawas-sawas. Urang teh asal urang boga dedeuleuan cak Allah. Us, mata ka mata, seakan-akan kitu. Seakan-akan gitu lah, orang neleluga di sakala, masuk di deleken, ih neleken gak emang ciptaan Gusti, aja si hayang, atau hayang mah, hayang mah jamal daikan iya, atau cakal lu tekos gitu mah. Ya mah guru na mikung gue ya. Tapi syariat kan ya tau kos gitu mah. Orang ngedaikan musik, deg-deg-deg, sekusya Allah, masuk gitu kan, pohok aing bang damah. Itu. Seakan orang komunikasi teh per detik jeung per menit jeung Gusti Allah. Ketika orang poho, harita kene. Astagfirullahalazim. Gusti, harita kene. Henteu tungguan mah teh salat istighfar 3 kali bari leos. Harita kene Gusti abdi. Boga salah ka Gusti teh. Pan Gusti teh neuleukeun abdi bae. Ti, ku aing sia ditegor. Tetep penegoran aing sia jadi inget ka aing tenang aing. Tungtungna mah abdi teh ku Gusti disalametkeun teh ka Gusti bae. Jalamun ku Gusti teh ditegor mah abdi teh terus bae poho meureun Gusti. Abdi nadaekeun ka ditunya nana geus setengah daekeun. Aduh lamun teu peti daekeun malah ku abdi dibere duit teu peti daekeun ku duit bali pelet. Meureun abdi ge imkan mun ku Gusti teh disalametkeun mah pan abdi disalametkeun ku. Heh emang sia mah bimbingan aing jeung Gusti Allah. Sia mah mata sia di kakawasan aing digenggeman aing ceuli sia digenggeman aing sia mun disalametkeun ku aing teh dek dibersihkeun seakan-akan kitu. Urang komunikasi terus jeung Gusti Allah. Eta eusi tapakur teh ke bakalna kos kitu. Awalna mah tapakur teh napakuran naon engan genep. Tangke teh bakal kos kitu engke urang teh ngobrol jeung Gusti Allah. Geus wali teh ya bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang teu aneh ngobrol kumaha jeung Gusti Allah. Allahna di mana urangna di mana? Can ngaji mah teu kaharti. Bareng geus ngaji leuwih teu kaharti. Teu kadaye. Urusan dia Gusti Allah teh kos kitu, bae Allah mah neuleukeun bae ka urang. Alas, cek Gusti Allah. Saya kuing kerdi hirupan, saya kuing kerdi dia isu pagetau masih ya, mentinya hopan, kuing bakal dicabut roh sia, sing ade, cek Gusti Allah teh, sing bener sia, sabar barat poe deh, sabar barat bulan deh, sabar barat tahun deh, iya roh kuing dicabut, dibalikin, sia kuing kerdi hirupan kuing kurang komunikasi jeung Gusti Allah, tah, kuing di makom tobat supaya timbul hal, kurang nobatan mata, nobatan celi, nobatan kabeh raga urang leungeun teh. Beteng dubur kubul suku kabeh geus selalu ditobatan kurang karasa ke bakal kurang bersihna awak kurang bersihna awak kurang teh karasa tangalika karasa kitu teh embung ngadoa ka Gusti Allah embung ngadoa ka Gusti isin ketika urang geus boga rasa isin ka Gusti Allah anu sok ngabak-blak ngadoa bae mah Allahumma Allahumma Allahumma eta mah karena aya bupati bener kan pun. Atulah pun Gusti, bukan rasa izin. Izin diturunkan di embung Gusti. Atau dek daun ngado aja Gusti nungatur abdi. Dek daun kudu ngado aja dikwakian ke Gusti. Hanya ngakin ke Gusti dek kumah ke kumah Gusti baik. Abdi mau mual ngado, mual menta. Mesti pajar demo, doa teh demo. Pancen apan ayah uduni astajum laku. Balik deh, itu maka syariat. Entah salah, di makom syariat. Iya apaan orang geus nyebrang di syariat. Numenta ke di makom mana iya ngomong. Lamun urang di makom torekat, makom torekat. Lamun di makom na engke di makom syariat, atuh lain deui. Kudu ngadoa, nu rapi ngadoana. Pan lamun di syariat mah ngadoa teh kudu rapi, sakumaha sajak pan rapihna ge. Contona Kiai Haji Agim Suragim. Rame ngeuna mun ngadoa teh dituturkeun ku Ki Pudoli. Dituturkeun ku kabehan bae geus pokona mah tamah. Oh, make bahasa Indonesia datang ka carerik jelema salah henteu eta teh syariat. Pek bae ditulis ku urang. Kanjeng Nabi gejar api. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qurraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atiqadin. Wa na'udzubika minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Wa ma yukum wa ma yukum. Terus. Min qawlin wa amalin wa niyatin tuh. Rapi Kanjeng Nabi ge. Aja Imam Syafi'i ngadoana, Allahumma amnun 'alaina bi shofa'il qulub wa hab lana sahihal muamalah fi ma bainana wa bainaka warzuqna ya Allah sirqat tawakkul 'alaika husnul dhanni bi wa amnun 'alaina bima yuqarribuna ilaika maqrunan bil 'awafi fid daraini. Rapih doa teh. Ditita sok dijieun ku urang sarapih-rapihna. Anu nun-nun tungtungna syariat mah. Ketika urang asup bae ka hakikat engke bakal ngadoa nate acak-acakan. Bakal ngadoa nate acak-acakan. Lamun urang ngadoa di makom torekat make kitu disajak-sajakeun, dicarekan ku Gusti Allah. Berarti lain sungut, lain hati. Geus acak-acakan ge ari hakikat pangadoana ge acak-acakan. Geus tepuguh ikut tepuguh jetruk. Kumanyana bae? Kumanyana bae? Contoh Syekh Nawawi di Mekah teu hujan-hujan. Begitu teu hujan-hujan geus 3 taun geus kelabakan eueuh cai di zaman Syekh Nawawi di Mekah. Doa imam ieu, doa kiai ieu, doa ulama ieu teu manjur, aya kabejakeun, aya ge urang Indonesia ngaranna Nawawi. Coba panggil cek raja, panggil. Coba titah ngadoa. Dititah ku raja ngadoa, Imam Nawawi ngadoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Mereka behandah di Mekah teta. Doa nasugan pakai bahasa Arab nanti. Ngan mimitina doang. Robbing firli wali wali daya. Robbing firli wali wali daya pakai doa hujan. Coba. Cakraja pun kiamat di doa. Kama rabbayani sughira. Kadituna pakai bahasa kresek. Ya Allah ya Robbi. Orang Mekah pararanas ieu kakurangan cai Gusti. Poe ieu coba turunkeun hujan Gusti. Harita keneh mendung, luar biasa mendung. Can angeus-angeus acan doa hujan breg. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lompat Syekh Nawawina. Eta kabeh ulama Mekah kan kaget. Eta pan kabeh ulama Mekah raja kaget. Hebat amat eta ngaran Nawawi teh. Nah kulantaran ti harita terus teh hujan-hujan deh Syekh Nawawi na diteangan eueuh raja nitah ulama maka imam mun ku imam imam haram coba doa turutan Imam Nawawi diturutan ku nyana abing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal di roh hatena mah ieu lain doa paranti hujan cek nya ieu mah doa mentah balas asih jeung indung bapa. Aju lantaran ditulis tak Gusti ahli Mekah make Sunda deui. Sarua tak Imam Haram ge lantaran tabaruk ka Syekh Nawawi hujan tak nu kamari ngabrebet bae make doa bahasa Arab. Wah hebat dasar teu hujan-hujan kunaon make doa bahasa Sunda hujan. Ulah sembarangan jeung wali mah. Ye. Nu mentek aya jelema ngawirin make ini roa itu asada kau-kau henteu jadi-jadi pelet. Nanti jadi-jadi tapi barang make aduh make sirip aing sirip siate ada kali aduh wali bikin gue ingat besi gue siap pake paralet melulu eta kuna nang wali numentak ditulis baik sejarah Syekh Nawawi istisqo di Masjidil Haram make robbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira terus make Sunda ka dituna hujan terus diteruskeun ku ulama hujan asal make doa eta hujan asal make doa eta hujan atawa ngeureunkeun hujan satu saat di Mekah babanjiran hujan bae wah geus ngadoa menta eureun hujan teu daekeun eureun keneh bae teangan deui Nawawi teangan Nawawi. Kita kabangi deh Syekh Nawawi. Kita deh kuraja nggak doa. Robbing firli wali wali daya warhamhuma. Jeng cakraja eta deh. Doa lah eta kene. Ngan kan itu dah lain. Ya Allah ahli Mekah iya nges lo mateng hujan Gusti. Asana sienen kakeram Gusti. Cek Syekh Nawawi cabut ya hujan. Can angges nggak doa. Ret hujan erin. Tak eta teh doa na eta eta kene. Robbing firli bisa kadikaditu. Atuh lain etana batina nyana teh geus jeung Allah batinna teh geus ka Allah bae. Doa mah sapira senjata deuk make mamana geus sabodo urang mah geus make hizib anu masih keneh teu bisa keneh atuh batinna. Karena hadiah bil hadiah. Doa teh teu manjur lantaran sugan bae cenah ieu mah diondang ku bupati mah lumayan. Transport nage 3 juta lin. Sabaraha? Ngomong atuh. Doa wal manjur sama kitu. Wal manjur bawa doa geus kitu. Nah iyalah keur cerita manakib Syekh Nawawi, urang cinta jasa ka Syekh Nawawi. Diaraji ku urang tukilan-tukilanana, tapi kadang-kadang urang teu nyaho kana lalakon Syekh Nawawi. Nah kukula sok dibahas-bahas aya manakibna. Di antarana eta tah doa Syekh Nawawi pohara jasa. Mentak digunakeun kadang-kadang kukula lamun hujan, coba lain nuli doa nak ulama nuli Syekh Nawawi nabe kadang-kadang bener munterin nggak gede ya Nawawi. Tapi lu guys pak taruhlah mungkin mun 10-9 diijabah izin te mun 10-9 diijabah izin te mislobalah lah kukula lamun dek ceramah mesti tu diberi duit gede gitu kan pun. Itu dipakai ku batur teu nyaho lalakona atuh tah kuari kakarek dibejakeun tah lalakona geus ulah deuleuna naonna deuleuh Syekh Nawawi na hadiahan heula tu nu bogana Gusti abdi bade tawasul ka Gusti nyuhunkeun ieu teh hayang dieureunkeun hujan ngan nu mawa doa ieu teh da Syekh Nawawi abdi mah manut ka Syekh Nawawi 100% diaruhi Syekh Nawawi tanara al-bantani al-fatihah baca heula langsung hujan breg rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama salli ala baca ku orang ya iso bahasa Jawa ya Jawa lah Jawane aja bagus Jawa kresek bae ge ngiri ya Jawa Solo mah weh ora iso wis Jawa kresek mah gampang atuh kasedek-sedek Sunda ieu Jawa kresek mah. Eta teh di Mekah nyarahuan kabeh sa Mekah, di Mesir nyarahuan kabeh sa Mesir saat eta, di Irak di Iran nyarahuan kabeh dunia nyaho doa Syekh Nawawi di Mekah pan ngadoana dina lagaan teh mah kelas dunia internasional kabelah dina terus Syekh Nawawi terus terlupakan bahkan makom nage munim kan dibongkar ku urang Arab. Ya Allah ya Rabbi ngan teu bisaeun bae ngabongkar makom Syekh Nawawi teh potong dipotong deui. Hirup geus maot bae hese dibongkar eta makom. Ya Allah ya Rabbi. Nyeulah Syekh Nawawi. Tah. Ieu kulan ye bersih batin. Batin bersih teh kos kitu doa malah sapira tama senjata. Aya jelema make panah teu kena, tapi make jarum doang kena. Aduh, nyeri ku jarum doang nyeri. Sapira senjata. Komo lamunnya senjata nampuh nya bisa kitu naon karana ngamaenkeunana atuh geus lain deui. Ieu cerita makom di makom tobat, makomna 9. Di makom tobat kudu timbul hal. Nah ieu nyaritakeun hal. Urang lamun ujug-ujug nyaritakeun hal moal kapanggih. Nah kuari mah deuk nyaritakeun hal nu enteup di hiji makom. Mentek ieu Alhalu inda sufiyah. Wallahu alam bisawab.